Bismillah. Qala wafaqahu Allah Ta'ala. As-sani la yushtaratu fil bid'ati an tuf'ala ala wajhil mudawamah wa tikrar. Bal inna syai'a qad yuf'alu marratan wahida duna tikrarin wa yakunu bid'atan wa dhalika kataqarrubi ilallahi bi fi'lil ma'asi aw bil 'adat. As-salis la yushtaratu fil bid'ah an tuf'ala ma'a qasdil qurba wa ta'abbud bal inna syai'a rubbama kana bid'atan duna hadzal qasdi fala yushtaratu masalan qasdul qurba fil bid'il hasila min jihatil khuruji 'ala nidhamiddin katashabbuh bil kafirin wala fi dhara'i al mufdiyah ilal bid'ah illa anna ghalibal bid'ah khasatan fi babil ibadat tajri min jihati qasdil qurba. Ar-rabi' la yushtaratu fil bid'ah ayyattasifa fa'iluha bisu'il maqsad wa fasadin niyah bal qad yakunul mubtadi' muridan lil khair wa ma'a dhalik fa'amaluhu yusafu bi annahu bid'atun dalalah kama warada dhalika fi athari ibn Mas'udin radhiyallahu anhu haitsu qala wa kam min muridin lil khair la yusiba. Al-khamis la yushtaratu fil bid'ah an takhlu an dalalatil adillah al-ammah 'alayha bal qad tadullul adillatul 'ammatul mutlaqa 'ala syar'iha min jihatil umum wa la yakunu dhalika dalilan ala mashru'iyatiha min jihatil khusus iz inna ma syara'ahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam biwasil umumi wal itlaqi la yaqtadi ay yakuna mashru'an biwasil khusus wat taqyid ka qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katsira fa innahu la yaqtadi bi'umumihi masru'iyatul adhan lil 'idain 'ala wajhil khusus. Masih membahas tentang perkara-perkara yang tidak disyaratkan dalam bid'ah. Walaupun terkesan ya, ada pensyaratan, padahal tidak. Yang pertama sudah kita lewati, sekarang yang kedua. Tidak disyaratkan dalam bid'ah antuf ala wajhil mudawamah wa takrar. Ini dikerjakan secara terus-menerus dan berulang. Ya enggak harus. Bal inna syai'a qad yuf'alu maratan wahidah duna takrar wa yakunu bid'ah. Tetapi sesuatu itu kadang dikerjakan hanya sekali, enggak berulang dan nilainya bid'ah. Nah, jadi berulang-ulangnya itu bukan syarat. Contohnya apa? Seperti taqarrub ila Allah dengan melakukan maksiat. Nah. Apa maksudnya? Misalnya dia berkata, saya bernazar kalau sembuh dari sakit ya, saya mau minum khamar. Bagaimana itu? Enggak boleh ya. Seandainya nanti dia sembuhkan Allah sembuhkan sakit dia, jangan dia minum khamar sebagai bentuk syukur dia kalau dia sudah bebas dari sakit. Nah, nadar itu ibadah ya kan, bentuk kurbah. Tapi melakukannya tidak boleh dengan maksiat. Nadar itu ibadah, maka pelaksananya harus dengan amalan taat. Nadar taat, jangan nadar maksiat. Kalau dia lakukan itu, walaupun hanya sekali itu saja, enggak pernah lagi, ya, itu sudah dikatakan bid'ah. Nah, atau melakukan taqarrub ila Allah dengan melakukan suatu adat. Taib. Yang adat itu mungkin hanya setahun dalam apa sekali dalam setahun atau sekali dalam 10 tahun. Ya. Dan tapi orang melakukannya kenapa? Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu apa? Tidak dibenarkan. Dan termasuk dari kalangan apa? Dari kategori bid'ah. Kemudian yang ketiga, tidak disyaratkan dalam bid'ah dikerjakan dengan niat kurbah dan ta'abud. Nah, ini niat kurbah, niat ta'abud itu pun bukan syarat untuk dihukumi bid'ah. Bal inna syai' rubbama kana bid'atan duna hadzal qasd. Karena terkadang apa? Sesuatu itu dihukumi bid'ah tanpa ada niat kurbah dan ta'abud. Paham? Nah, contohnya misalnya gimana? Dalam bid'ah yang hasilan min jihatil khuruj ala nizamid din. Bid'ah yang muncul dari arah keluar dari tatanan agama. Maka bid'ah yang model begini tidak disyaratkan qasdul qurbah. Paham? Contohnya apa? Seperti tasyabbuh dengan orang kafir. Kan tidak boleh. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Las. Orang tashabbuh dengan orang kafir kadang enggak ada maksud apa? Kurbah ta'abbud. Las. Kayak Valentine misalnya. Ya senang-senang aja lah gitu. Atau gaul atau apa gitu ya. Enggak ada maksud kurbah, enggak ada maksud ta'abbud. Tapi cara kamu berbuat itu keluar dari apa? Nizam din. Agama mengatur jangan kamu meniru orang-orang yang dimurkai Allah dalam apa yang menjadi ciri khas mereka. Nah, walaupun tidak ada maksud kurbah, tidak ada maksud ta'ab, maka itu sudah dihukumi bid'ah. Nah, begitu pula bid'ah yang jenisnya adzara'i al-mufdiya ilal bid'ah. Jalan yang mengantar kepada bid'ah kan hukumnya bid'ah juga ya. Itu pun biasanya tidak ada maksud kurbah, tidak ada maksud ta'abbud. Tapi dihukumi apa? Bid'ah karena membuka jalan kepada bid'ah. Nah, nanti akan dibahas pada pembahasannya khusus ya. Jadi enggak syarat. Cuma memang apa? Ghalibul bid'ah, keumuman bid'ah itu tajri min jihati qasdul qurbah. Berjalan dari sisi maksud pendekatan diri kepada Allah, itu ghalibnya, umumnya, tapi tidak syarat. Beda ghalib, beda apa? Syar'nya. Nah, karena memang biasanya bid'ah itu apa? Dalam bab ibadah. Tapi tidak mesti. Makanya biasanya ada maksud kurbah, maksud ta'abud, tapi tidak mesti. Jadi keluar dari kaidah itu ya? Ya, artinya ada jenis-jenis yang memang itu di luar apa? Maksud ta'abud. Tapi masih dari area bid'ah karena nisbatnya kan kepada agama. Yang antum ingat di usul itu kan itu nisbatnya kepada agama. Sesuatu yang nisbatnya kepada agama ada yang maksud kurbah, ada yang apa? Tidak ada maksud kurbah. Tapi nisbatnya kepada agama. Nah, itu adalah bagian dari urusan agama. Nah, yang keempat, tidak disyaratkan dalam bid'ah ayat tasih fa'iluha bisu'il qas bisu'il maqsad wa fasadin niyyah. Ini pelakunya punya niat buruk, punya niat yang rusak. Tak mesti orang berbuat bid'ah itu tidak mesti dia berniat jahat. tidak mesti dia berniat rusak. Bal qad yakunul mubtadi'u muridan lil khair. Bahkan kadang mubtadi itu berbuat bid'ah niatnya baik. Seperti orang yang memasukkan hadis keutamaan Al-Qur'an itu surat-surat ya. Surat demi surat. Al-Fatihah keutamanya ini, Al-Baqarah ini, hadis panjang. Terkenal itu. Membuat penasaran para ulama ahli hadis, diteliti sampai ketemu sumber utamanya. Terus ditanya. Baru dia mengaku bahwa itu dia buat sendiri. Terus ditanya, apa yang membawa kamu melakukan itu? Ini dia melihat orang sibuk dengan apa? Syair-syair. Tapi mulai apa? Meninggalkan Al-Qur'an. Saya ingin orang kembali kepada Al-Qur'an. Ya, membacanya, bersemangat. Artinya maksudnya apa? Baik. Tapi caranya apa? Tidak jelas. Nah, jadi tidak selalu ya orang berbuat bid'ah itu punya maksud buruk, maksud jahat. Ada yang memang maksudnya buruk, enggak baik. Tapi ada juga yang memang maksudnya baik. Wa ma'adzalik fa'amaluhu yusab bi'annahu bid'atun dhalalah. Bersamaan dengan maksudnya baik, amalannya tetap disifati apa? Bid'ah, sesat. Jadi urusan niat pelaku ya, itu lain hal. Ya sama lah dengan apa? Maksiat ya, orang berbuat riba. Ya. Kadang menolak dihukumi apa? Haram dosa. Kan kita sama-sama suka, sama-sama ridho gini. Ya enggak bisa. Niatmu itu enggak dianggap. Paham? Dan semua kembali kepada apa? Dalil. Bid'ah ya apa? Riba ya riba. Walaupun saling riba gitu. Sama orang berbuat zina misalkan. Kalau suka sama suka gimana? Ya sama saja. Itu enggak ada apa? Pengaruh pada hukum. Jelas. Nah, seperti ada dalam asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kam min muridin lil khair lan yusibah." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan dia tidak apa? Mendapatkannya. Karena untuk mencapai tujuan itu tidak cukup hanya dengan niat, tapi harus tahu caranya ya. Kamu pengen ke Jakarta, kalau niatnya saja yang kamu penuhi, tapi jalannya salah, sampai nggak? Ya nggak sampai. Pengen ke Jakarta, tapi lewatnya arah Bali misalnya, ya nggak ketemu. Nah, walaupun niatmu apa? Mau ke Jakarta, tapi arahnya salah, nah, jalannya salah. Maka kalau ingin sampai ke tujuan, di samping harus ada niatnya mencapai tujuan tadi, niat yang betul, juga harus dengan cara yang betul, jalan yang benar, baru sampai. Ya. Jalannya udah betul, tapi nggak ada niat nih. Ya nggak ada sampai ya. Niat betul, jalannya salah. Ya nggak sampai dua-duanya. Baru kan begitu. Tapi disebutkan dalam hasiannya, qala dzalika radhiyallahu anhu hina ra'a qauman fil masjid yajlisuna hilaqan. Wa fi kulli halqah rajulun wa fi aydihim hasa fayakul kabiru mi'a akhir jawab darimi fi sunan. Perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tadi diucapkan ketika melihat ada satu kaum di masjid duduk berhalaqah ya. Setiap halaqah ada apa? Seorang yang memimpin, di tangan mereka ada kerikil-kerikil. Nah, pemimpinnya itu memberikan komando gitu ya, kabiru mi'a, bertakbirlah 100 kali. Pakai krikil-krikil itu. Ini amalnya dikir, tapi kaifiatnya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Ibnu Mas'ud datang mengingkari mereka. Kemudian mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ya, maksud kami baik, tidak ada maksud buruk. Artinya apa salahnya sih orang berzikir? Zikir itu kan baik. Kami niat baik di sini, nggak ada niat apa ingin berbuat kerusakan. Maka tetap diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Bukan masalah niatnya, tapi caramu itu tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada dalam contoh ajaran Rasulullah SAW. Sehingga boleh mengatakan, wa kam min muridin lil khair lan yusiba. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi tidak sampai kepada kebaikan tadi. Karena tidak melakukannya dengan cara yang benar. Dikeluarkan asar ini oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Yang kelima, termasuk perkara yang tidak disyaratkan dalam bid'ah adalah antakhlu'a an dalalatil adillatil amati 'alayha. Ini kosong, lepas dari petunjuk dalil umum atasnya. Nah, ini enggak mesti ya. Paham? Bid'ah memang kebanyakan dalilnya dalil umum. Tapi bukan berarti apa? Selalu masuk dalam dalil umum tadi. Kadang dia lepas kosong dari petunjuk dalil umum itu. Nah, dikatakan di sini bal qad tadulul adillatul amatul mutlaqah ala syar'iha min jihatil umum. Ya. Terkadang dalil umum yang mutlak itu menunjukkan apa? Disyariatkannya bid'ah tadi secara umum. Wala yakunu dzalika dalilan ala masyru'iyyatiha min jihatil khusus, tapi tidak menjadi dalil disyariatkannya amalan itu secara apa? Khusus. Nah, id innama syara'ahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi wasfil umum wa itlaq la yaqdi an yakuna masyru'an bi wasfil khusus wa taqyid. Karena apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan secara umum dan mutlak tidak mengharuskan atau tidak melazimkan apa disyariatkan secara khusus dengan batasan. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha dzikran kathira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kan umumnya. Maka tidak melazimkan apa? Dengan keumuman ayat ini boleh adzan untuk sholat id dengan alasan kan dia termasuk zikir. Tidak, jadi kami mengambil dalil umum. Tidak bisa, gitu ya. Jelas? Karena memang kebanyakan bid'ah itu apa? Mengambilnya dari dalil umum. Tapi dalil umum itu apa? Tidak cukup sebagai hujjah. Karena bid'ah itu dibenarkan dari segi apa? Dia mensifatinya secara khusus atau secara takyid, yang itu tidak ada dalilnya, sifat khusus itu atau sifat takyid. Maka umumatul adillah itu tidak cukup untuk membenarkan amalan bid'ah. Misalkan ada orang pas sholat idnya dia azan, terus diingkari, itu bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi SAW, dari para sahabat. Terus dia membawakan ayat ini, dalil saya adalah ya ayyuhalladzina amanullaha dzikran katsira, kita diperintah untuk banyak berzikir, azan bagian dari zikir, sehingga tidak masalah dong. Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena amalanmu spesifik gitu. Ayat itu memang umum. Ya. Tapi keumuman ayat itu tidak kemudian apa melazimkan kamu mempraktekannya dengan kaifiat khusus. Kalau kamu praktekannya dengan kaifiat khusus, kamu butuh dalil khusus. Paham? Gitu. Masya Allah. Ya, itu dulu yang bisa dibacakan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.